بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد pada materi yang pertama kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Malisir Sahihain yang pada pertemuan terakhir kita masih berada di pembahasan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan umatnya dari beberapa sifat yang tercela yang wajib dijauhi oleh umatnya. Dan sifat pertama yang beliau peringatkan adalah sifat al-zulm. Kata Nabi, ittaqul zulm fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Berhati-hati kalian dari sifat al-zulm, sifat aniaya, mendzalimi yang lainnya. Karena sungguhnya sifat zulm, sifat aniaya, dhulumatun yawmal qiyamah, akan membawa kepada kegelapan kelak pada hari kiamat. Karena semua kezaliman yang dilakukan oleh seseorang pada hari kiamat kelak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari kiamat tidak ada kecuali al-hasanat wa sayyiat, adanya pahala dan dosa. Adapun harta, baik emas ataupun perak, tidak berlaku pada hari tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man kana 'indahu madhamatun li akhi min 'irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wa dirham fa in kana lahu 'amalun shalih ukhida biqaddi madhamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibih thumma humil alayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatannya ataupun yang lainnya, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka memintalah maaf pada hari ini tatkala masih hidup. Qabla la yakuna dinarun wa dirham, sebelum datang hari yang tidak bermanfaat emas, tidak pula perak. Itu sebelum datang hari kematian, hari kiamat. Yang mana yang berlaku kata Rasulullah, fa in kana lahu amalun saleh, seandainya orang yang berbuat zalim tersebut memiliki amalan saleh, ukhida ala qadima dhamati, maka diambil amalan saleh tersebut pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang yang dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat, dan seandainya orang yang berbuat zalim itu tidak memiliki amalan kebajikan, ukhida min hasanatihi, maka diambil atau ukhida min sayyiati sahibi, akan diambil dari dosa orang yang dia zalimi, thumma humil ali, kemudian akan dibebankan kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Ini tentunya perkara yang harus kita perhatikan. Kezaliman itu ada perhitungannya. Maka Nabi mengingatkan kita agar kita menyelesaikan perkara tersebut di dunia sebelum datang hari kiamat. Sebelum datang hari kiamat kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, baik berkaitan dengan kehormatan atau harta ataupun yang lainnya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Mu'ad bin Jabal yang sudah kita ketahui bersama, mengingatkan kepada kita dengan da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Nabi mengatakan ittaqud dhulm atau wattaqi da'watul madlum fa inna laysa bainahu wa baina hijab. Kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau tugasan Mu'ad berdakwah ke negeri Yaman, kata beliau, dan hati-hati engkau dengan doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi itu tidak ada pembatas antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzalimi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang lainnya yang Nabi peringatkan umatnya selain sifat zulm adalah sifat al-fuhsh. Wa iyyakum al-fuhsh. Hati-hati kalian dengan sifat al-fuhsh, sifat keji, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dan di antara sifat Nabi SAW adalah yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi SAW tidak pernah bersikap atau berkata keji, tidak pernah bersikap atau berkata buruk. Semua perkataan dan perbuatan beliau adalah perkataan dan perbuatan yang terpuji. Kata Nabi wa iyyakum al-fuhsh. Hati-hati kalian dengan sifat al-fuhsh, sifat keji, baik dalam perkataan dan perbuatan. Kenapa? Fa innallaha la yuhibbul fuhsha wala tafahush. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kekejian, baik dalam perkataan dan perbuatan. Wala tafahush. Sudah disebutkan kalau fuhsh itu tabiat seseorang, dan kalau tafahush itu seseorang memiliki tabiat yang baik tapi sengaja dia menampakkan kekejian, keburukan dalam ucapan dan perbuatannya. Dan semuanya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yang Nabi peringatkan adalah sifat asyuh. Wa iyyakum wasyuh. Hati-hati kalian dengan sifat asyuh, syiddatul bukhl wal hirs. Hati-hati kalian dengan sifat bakhil dan sifat tamak, turakus, menginginkan segala kebaikan untuk dirinya. Dalam artian tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dalam masalah dunia, bakhil, apa yang ada pada dirinya dari kebaikan tidak mau dia berikan kepada saudaranya, dan kebaikan yang ada pada saudaranya ingin dia kuasai. Itu syuh, syiddatul bukhl. Kata Nabi SAW, fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Sungguh sifat syuh, syiddatul bukhl wal hirs itu adalah sebab dibinasakannya orang sebelum kalian. Bagaimana akibat syuh? Amarhum bil qati'ati faqata'u, wa amarhum bil bukhli fabakhilu, wa amarhum bil fujur fafajaru. Orang yang memiliki sifat asyuh, al-bukhl dan tamak, rakus, itu ketika sifatnya memerintahkan mereka untuk memutuskan tali kekerabatan silaturahim, maka dia putuskan. Kalau sifat syuhnya memerintahkan untuk sifat bukhul, bakhil, kikir, maka dia akan melakukan sifat kikir tersebut. Dan kalau sifat syuhnya memerintahkan untuk berbuat fujur, al-fusuh wal-ma'asi, berkemaksiatan, maka dia akan lakukan. Maknanya orang yang memiliki sifat syuh, sifat bukhul, watamak dan tamak, itu akan melakukan segala perkara dalam rangka mewujudkan ambisi ketamakannya tersebut. Maka harus berhati-hati, harus berhati-hati di sifat syuh tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat min nafsin la tashba, dari sifat diri yang tidak pernah merasa puas. Dan juga Nabi mengkhabarkan di antara sifat yang tidak Allah cintai adalah man'an wahad. Man'an tidak menunaikan kewajiban, tidak memberikan kebaikan kepada yang lainnya yang memiliki hak, wahad dan menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain dia miliki. Ini sifat asyuh yang sangat tercela. Kemudian di hari yang lain kita pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyul islami afdal. Wahai Rasulullah, amal Islam apa yang paling afdal? Maka Nabi jawab, an yaslamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam yang paling afdal adalah kaum muslimin aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Kemudian yang bertanya bertanya kembali, atau ada sahabat yang bertanya kembali, ya Rasulullah, ayul hijrati afdal, wahai Rasulullah, hijrah apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, antahjura makariha rabbuk, hijrah yang paling afdal adalah engkau meninggalkan perkara yang dibenci oleh Rabbmu, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua pertanyaan ini telah kita lalui hadisnya di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Hadis yang sama, hadis Abdullah bin Amr bin Aus. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Kata Nabi SAW, seorang muslim yang afdal keislamannya adalah orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisan dan tangannya, dari kejahatan perbuatan dan perkataannya. Dan al-muhajir, orang yang berhijrah secara hakiki adalah man hajara manahallahu an, orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ketika Nabi tanya tentang hijrah yang paling afdal adalah tatkala engkau meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah aslinya adalah al-intiqal min daril kufur ila daril Islam, berpindah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, atau berpindah dari negeri yang seorang tidak bisa beribadah kepada Allah ke negeri yang dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hijrah itu dalam rangka beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat hijrah adalah at-taqwa. Maka hendaknya itu yang kita perhatikan, berhijrah dengan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang belum kita ambil, wal hijratu hijratan, kata Nabi SAW, dan hijrah itu ada dua jenis, hijratul hadir wal badi. Hijrah yang pertama adalah hijrah al hadir, hijrah orang yang mukim. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dari kalangan muhajirin. Mereka meninggalkan negeri mereka, meninggalkan keluarga serta harta mereka. Kalau para sahabat, mereka tinggalkan negeri Mekah, karib kerabat serta harta mereka di negeri Mekah, kemudian berhijrah ke negeri Madinah dalam rangka menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah al-hadir. Kemudian para sahabat mukim di negeri Madinah. Wal badi, dan yang kedua adalah hijrah al-badi, hijrah orang-orang badiyah, orang-orang yang biasa tinggal di padang pasir dan berpindah di satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan mereka biasanya mata pencaharian dari gembala, berpindah ke tempat-tempat yang terdapat air dan makanan hewan ternak mereka. Bagaimana hijrah al-badi? Hijratul badi tidak sama dengan hijrah al-hadir. Kalau hijrah hadir, mereka berpindah dari tempat mereka, mereka tinggalkan semua yang di tempat mereka, kemudian pindah ke negeri Islam. Kalau hijrah badiyah adalah kata Nabi, an yujiba idza du'i wa yuti idza umir. Orang-orang badiyah, orang-orang yang tinggal di pedalaman atau di padang sahara dan tidak tetap di tempat tertentu, maka ketika mereka berhijrah tidak diwajibkan untuk pindah ke negeri Madinah. Mereka hidup seperti dalam kebiasaan mereka. Akan tetapi kewajiban mereka kalau mereka berhijrah, an yujib idza du'i, kalau mereka diperintahkan oleh imam kaum muslimin untuk berjihad, maka wajib memenuhi panggilannya. Wa yuti idza umir, dan wajib mentaati perintah-perintah amir al-mu'minin, perintah-perintah pemerintahan kaum muslimin. Ini bedanya hijrah badi dengan hijrah al-hadir. Kalau hadir benar-benar berpindah, meninggalkan tempatnya dan pindah ke negeri Islam. Kalau hijrah badi, mereka tetap dalam kehidupan mereka di pedalaman atau berpindah-pindah. Akan tetapi ketika diperintahkan untuk berjihad, wajib mereka memenuhi seruan tersebut dan wajib mentaati perintah waliul amal. Kemudian ketika Nabi menyebutkan dua jenis jihad, wal hadiru a'dhamuhuma baliyatan wa afdaluhuma ajra. Dan hijrah al-hadir itu ujiannya lebih besar daripada hijrah badiyah. karena hijrah hadir itu benar-benar mereka tinggalkan negeri mereka, mereka tinggalkan harta dan keluarga mereka karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpindah ke tempat baru dan di sana mereka pun beriktizam dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang jihad, mereka orang yang pertama menegakkan jihad. Dan juga ketika datang hal-hal yang wajib mereka tunaikan, ada dhiyafah, ada yang lainnya, mereka yang melakukan hal tersebut, maka hijrahnya lebih besar ujiannya. Wa afdalu ajr, begitu pula pahalanya lebih besar daripada hijrah badiah. Karena al-ajr itu ala qadri nasab, pahala yang dapat seorang hamba sesuai dengan kadar jerih payahnya. Ketika hijrah al-hadir itu lebih berat, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dan kalau diitlakan al-hijratain tentunya sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalimat maksudnya hijrah para sahabat, hijratain yang dimaksud hijrah ke negeri Habasyah dan hijrah ke negeri Madinah. Dan juga misalnya kalau kita baca kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Tariqul Hijratain, kita akan bisa memahami bahasa isinya yang dimaksud adalah hijrah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Hijratain ialah kitab wa sunnah. Di sini Nabi menyebutkan dua jenis hijrah, hijrah hadir dan hijrah badi. Lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan kita masih berada di pembahasan kitab Mawaqitus Shalah. Sebelum menyebutkan bab yang ke-35, bab al-adhan ba'da dhahabil waqt, beliau menyebutkan setelahnya bab man shalla bin nas jama'atan ba'da dhahabil waqt. Bab seseorang yang sholat berjamaah dengan yang lainnya setelah dahabal waqt, setelah berlalunya waktu sholat. Dan seperti yang kita lihat kemarin, seorang luput darinya waktu sholat lil udhur, seperti seorang terlelap dalam tidurnya sampai berlalu waktu sholat subuh, maka ketika terjaga wajib baginya untuk sholat di waktu tersebut. Mana man sholat ya usaha fawaktuha inda dikriha, barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa, maka waktu sholatnya ketika dia ingat atau terjaga. Begitu pula dalam hadis ini akan kita lalui kisah Nabi SAW di perang Khandaq, dan ini kejadian sebelum disyariatkannya sholat al-khawf. Nabi dan para sahabatnya tersibukan oleh orang-orang musyrik, tersibukan dalam peperangan di perang Khandaq tersebut, sehingga beliau tidak sempat melaksanakan sholat asar sampai datang waktu sholat maghrib. Maka Nabi SAW melakukan sholat asar di waktu maghrib secara berjamaah bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Akan kita baca hadisnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله سنبر عن يحيى ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أبو سلمة عبد الرحمن ابن عوف عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد مغرب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata tatkala perang Khandaq, dan perang Khandaq kejadiannya setelah perang Uhud. Kata Jabir, tatkala perang Khandaq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang setelah tenggelamnya matahari. Dan ketika datang kepada Nabi Sallam, yasubbu kufar Quraisy, beliau mencela orang-orang kafir Quraisy yang menyibukkan kaum muslimin dari solat mereka. Qala, maka Umar berkata, ya Rasulullah, makitu usallil asr hatta kadat syamsu taghrib. Wahai Rasulullah, hampir tadi saya tidak salat asar sampai matahari hendak tenggelam. Itu Umar salat asar di akhir waktu. Maka Nabi berkata, wallahi ma sallaituha. Kata Nabi, demi Allah, aku belum salat asar, belum salat asar sampai tenggelam matahari. Maka kata para sahabat, kami bangkit. Fakumna Buthan, ke Buthan, nama wadi di Madinah. Kemudian Nabi berwudu untuk salatnya, dan kami pun berwudu untuk persiapan salat kami. Kemudian Nabi salat asar setelah tenggelam matahari. Sekali lagi, yang sahih, kejadian ini sebelum disyariatkannya salat khauf. Ada setelah disyariatkan salat khauf, maka salat dalam keadaan apapun di dalam peperangan. Kain sebelum disyariatkan salat khauf. Thumma salat badal maghrib. Setelah salat asar, maka Nabi salat maghrib bersama para sahabat yang radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di sini kita bisa mengambil faedah bahwa ketika kita melakukan sholat yang luput dari kita atau menjama dua sholat, maka kita tetap memperhatikan masalah tertib. Sholat duhur sebelum asar, sholat maghrib sebelum isya. Maka kita menjama duhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya. Atau ketika seorang luput dari sholat asar sampai datang waktu maghrib, bisa dikarenakan igma, pingsan atau tertidur, maka sholat asar terlebih dahulu baru sholat maghrib. Seperti yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kita cukupkan mata kita dan ada khabar bahwasanya keluarganya Akhi Hammam dirawat di Wijaya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan.